الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداهم. برايوغنا بسحب السؤال الثالث والخمسون. السؤال الثالث والخمسون. سئل الشيخ وكر مولاه ماذا يجب علي تجاه احد الاساتذه ماذا يجب علي تجاه احد الاساتذه عندما يخطئ وخصوصا بالمواد الدينيه وانا متاكد من الجواب الصحيح. بيان ك53. Ya, semoga Allah mengampuninya. Ditanya, apa yang wajib atasku ketika mendapati di hadapan salah seorang ustaz yang dia tersalah dan ketika dia mengalami kesalahan. Tersalah. Indama yukhthi ketika dia tersalah. Ketika dia tersalah dan khusus pada salah agama dan aku dalam keadaan aku yakin terhadap jawaban yang benar. Sebagai dorok, ya, di hadapan. Wa ana muta'akkidun, ta'akkidun, azam. Sebagai khobar. Ya, ana mubtada mutaakkidun khobar. Sekamir. Di ahadin ay yukhti'ahu. Yakfi. Kita mendapati. Dia tidak menginginkan untuk seorang mengetahui. Menginginkan. La yuridu, tidak menginginkan bagi seorang pun untuk menyalahkannya. Bagaimanapun dia terjatuh dalam kesalahan. Ya, bagian ini dia. Gengsi atau apa istilahnya? Jain. Jaga image supaya dia enggak apa pernah salah. Justru ini yang menjatuhkan dia. Ketika seorang guru, seorang mudarris itu mengakui kesalahan di hadapan murid-muridnya, kalau dia tersalah, maka itu adalah mengangkat derajatnya. Akan menambahkan ketikohan seorang para murid kepada gurunya. Nah, karena sang guru dilihat oleh murid-muridnya akan menyampaikan apa yang dikuatkan, diyakini dengan kebenarannya. Baik, hadza su'alun muhimun, su'alun. Muhimun na'at. Na'at apa? Na'at hakiki. Haitsu najidu anna ba'dal asatidati. Mana isim ana, mana khabarnya? Isim ananya ba'dal asatidati. Khabarnya? Khabarnya jumlah fi'liyah la yuridu. Wajada yajidu membutuhkan dua maf'ul. Karena rida. Mana dua maf'ulnya? Khabarnya. Maf'ul yang kedua? Bukan begitu. Masdar mu'awwal min anna ismiha wa khabaruha wa khabariha sadda masadda maf'ulai najidu. Gitu caranya ya. Jadi masdar dua maf'ulnya wajada najidu ini adalah masdar mu'awwal dari anna isim dan khabarnya. Istilahnya apa? Sadda masadda maf'ulai, menempati tempatnya dua maf'ul najidu. Yuhdi'a rafa nasab jazm. Abdillah nasab. Kenapa? Karena nasabnya mahma irtakaba min al-khata'i wa hadha laysa bi sahihin. Mana isim laysa, mana khabar ini? Boleh, kalau isim enggak boleh. Aliman kana zaitun. Boleh. Aliman khobar kana muqaddam boleh. Tapi kalau isimnya tidak boleh. Nah. Zaitun kana aliman. Laisa bisahihin. Hada laisa bisahihin. Tapi isimnya mana ya, Pak? Man? Apa? Nomor musafir di fi'ilnya ada laisa. Apa takdirnya? Kembali ke? Kembalinya ke hada. Hada laisa huwa bisahihin. Stamir ya. Fakul insanin mu'arridun. Mu'arradun. Mu'arrad. Fakul insanin mu'arrad. Mu'arrad. Mu'arradun lil khatari. Wal insanu idza akhta'a unubbi'ahu. Wanubbiha. Haknya bukan domir. Hak asli. Fi'il. Lam fi'il. Wanubbiha. Fahaza min ni'matillahi alaihi. Hatta la yaktarun nasa. Yaktarun. Hatta la yaktarun. Hatta la yaktaru an-nasu bi khata'i. Walakin yang baik, maka setiap manusia memiliki kesalahan-kesalahan. Dihadapkan kepada kesalahan. Mesti ya, dihadapkan kepada kesalahan. Dan manusia jika seorang itu. Dan seorang jika salah dan diingatkan, maka ini termasuk dari nikmat Allah atasnya, agar sehingga manusia tidak terbuat kesalahannya. Nah, sehingga tidak mengikuti kesalahannya. Diingatkan, kemudian dia meralat, ya, ucapannya atau fatwanya, supaya manusia tidak tertipu dengan kesalahannya. Ini nikmat, karena kalau jadi kalau dia salah kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya, maka akan menjadikan kesalahan yang merata. Fakullu insanin mu'arradun lil khata. Mu'arradun. Khabar. Khabar adanya. Kullu. Ma'rifatan nakirah. Nakirah musaliknya apa? Idhafahna. Wal insanu idha akhta'a wa nubbiha. Nubbiha fi'il apa ini ya akhana? Nubbiha fi'il mashul. Nah, kita mudah ya. Fi'il? Madi majhul. Mana ibu fa'ilnya? Majhul fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan, kembalinya ke al-insan. Seorang apabila tersalah lalu dia diingatkan, dia orang yang salah tadi diingatkan. Fahada min ni'matillahi alaihi hatta la yaftarra. Al-Yaktarra. Al-Uqman. Rafa' nasab jazam. Syair. Kenapa? Masukkanlah. Lanafiyah itu penasab. Nasab fi'il mudhari'. Indah ya Pak Abdillah, bantu. Hatta. Madhabnya siapa antum? Kufiyun lah Basriyun. Kalau Basriyun. Apa? Ya dengan an mutmarah wujuban. Ya dengan an mutmarah wujuban. Walakin yang bagi lihat An-Nasu wa Usman Rafa' nasab jar. Kenapa? Sebelumnya ada apa? Isim atau fi'il? Nah, jelas kalau ada fi'il. Nah, iya, ada fi'il kok hobar. Nah, kalau ada isim ya. Tamir ya Aba Azam. Orang Waalaikumsalam. Walakin yang bagi ditolibi An yakuna indahu syai'in. Un syai'un minal la minal laba kopi. Halayakumu amamah talabati yaruddu ala hadal madrasi. Mudarris. Fahada khilafu. Khilaful. Fahada khilaful adab. Nah, enggak. Banyakan. Akan tetapi pantasnya bagi para seorang talib mufrad. Akan tetapi sebaiknya pantasnya bagi oleh seorang belajar itu di sisi dia memiliki sesuatu dari apa penmet Pak Adri itu nggak tahu luas pantas memiliki sesuatu yang apa ya yang luas pantas artinya apa memiliki sifat yang ya nggak kaku gitu. Terus luas artinya ketika menegur gurunya ya salah langsung tegur kan enggak luas itu enggak pantas di depan semua orang maka tidak boleh dia berdiri di samping ama kok di samping di depan iyalah dia berdiri di depan para pelajar untuk membantah atas hal tersebut kepada mana atau mudah dari satu kata maksudnya satu paket itu bukan hadza itu bukan sesuatu membantah pak guru ini ini badal ya. Maka ini sikap seperti ini adalah menyelisih titik adab khilaful adab menyelisih adab wah mau diyang kalau lagi ngarang wah bahaya Pak Ustaz hati-hati loh kalau ngisi jangan ngarang nanti khotbah Jumat ngarang baik jadi sepantasnya bagi seorang talib walakin yang bagi talib an yakuna indahu syai'un yang bagi mana fa'ilnya masdar mu'awal dari an yakuna indahu syai'un ya mana isim yakun isimnya apa syai'un khabarnya shibhul jumlah dorobu shibhul jumlah fala yakumu mana fa'ilnya kembali ke Khalid Ahsan Amama Berapa apa? Nah Talabati Bismillah Nah ala antai ya ruddu dia kenapa nah al mudarrisi asal dari ada sebagai kenapa lima kali jarin di ala fahadha hilafu mubtada'nya kenapa hilafu wa ditanwin mudhaf al-adabi mudhaf ilaih kamir walakin yakunu dhalika ba'da intahal intiha ba'da Iftala yaftailu iftial Intaha yantahi intiha Master Walakin yakunu dhalika ba'da intihai ad-dars Fa'inik Tana Fa'in tana'ul mudarisa ista'ala tana'a fa'in tana'a fa'in tana'al mudarisa mudarisa darisu mudarisa fa'in tana'a mudarisu fa'alaihi an ya'ida a'ada yu'idu af'ala yuf'ilu an yu'ida dalika amama ada linnya amama talibati at-talabati at-talabati at-talabati fid-darsil mukbili mukbili wa illa akan tetapi hendaknya hal itu dilakukan setelah selesainya pelajaran. Hal itu apa? Mengingatkan mereka. Ya. Yeah. Apabila guru itu menerima, maka baginya. Bagi siapa? Bagi guru itu. Nah, wajib atas ini pantasnya bagi sang guru tadi untuk membenarkan mengulangi hal itu nanti mengulangi kesalahan bukan mengulangi kesalahannya mengulangi pelajaran yang salah dibenarkan mengulangi hal itu di depan para murid. Pelajar pada pelajaran pada yang pelajaran yang akan datang baik yakunu dzali kemana isimnya yakunu Domir Latif. Domir. Semisyarah itu setelahnya. Zalika. Khobarnya. Sibul jumlah. Fainik tala. Nah, faham ya. Ba'da zalika isim yakun. Khobarnya ba'da fiha iddarsi. Fainik tana al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Khobar. Inna mana innanya? In itu bukan inna, in bacanya in, bukan mukhafafah juga. Setelahnya fi'il. Apa dia? Al-mudarrisu fa'il. Jika guru itu menerima, fa'alai an yu'ida. Yu'ida, rofa' nasab. Nasab, kenapa? An. Fa'ilnya yu'ida mana? Di jawaban dari dua kembali ke mudarrisu. Zalika sebagai apa? Isim syarat. Di mabni ala sukun di mahali apa? Kedudukannya sebagai apa dalam kalimat? Fa'ilnya sudah, fi'ilnya sudah, kurang apa? Sudah ada fi'il dan fa'il. Naam, maful bi. Ya yu'id fi'il, fa'ilnya dhamir musatir huwa, dhalika maful bi. Amama. Dorof. At-talabati. Fid-darsi, ad-darsi. Al-mukbili ya Banu Mer. Nah, apa? Ikra' ya Abu Raihan. Illam yaktana. Yaktana. Yaktana. Yaktana. Nah iya. Lam. Yaktani. Tasrifnya dinggo. Coba. Wa illam yaktani. Fa'ala talibi. Ayyakuma. Amama talabati. Fitdarsil muqabbil. Muqbil. Liyakulu ya ustadu. Li kok yakulu ibi? Liyakula ya ustadu. Inna syakulta kada wa kada. Wahada laifah disuhi. Nah. dan jika dia tidak menerima, dia siapa? Mudari. Maka bagi pelajar tersebut untuk berdiri di depan para pelajar pada pelajaran yang akan datang untuk mengatakan, wahai Ustaz, sesungguhnya engkau telah mengatakan demikian dan demikian dan ini tidaklah benar. Ilam yaktani Rufa, Nasob. Kenapa? Ambil bujana. Ayo apa? Tanda jazmnya. Tanda jazmnya sukun. Siapa? Ya sukun. Hei. Fa'ala talibi ayyakuma. Yakuma. Mansukun bi. An. Fa'ilnya. Talabati amama bro, talabati fid darsil mukbili alpada yakula mata mesya bang tasfin apa apa dah milih kufi. Kalau matanya Basrin apa? Dengan An. An apa? Dengan Bal. Maro apa? Di Aiyah pula. Antum? Jawaz. Iya, cuma dua. Supan salah ya, Jawaz. Ujuban dioper ya. Jawazan. Kalau ujuban... Ya apa cek jawab bujuban ya. Nah. Ya ustadu. Ustadu. Apa? Nasab cek. Apa? Yakin? Pertanyaannya Rofa, Nasab atau cek? Lahirnya Rofa, ada domanya. Naam. Qad ahsana man taha ila ma'alimah. Doma itu tanda Rofa. Ada doma berarti Rofa. Aba Lukman. Ya. Aba Abdillah. Dilempar itu belum tentu salah loh ya. Loh, ya Rofa. Biar ini buat dan ini juga bukan anu suara terbanyak. Ah, Mbak Usman. Iya, mengada. Hukumnya apa? Tanda mabni atas tanda rofaknya. Ada apa ini ya Pak Lukman? Mufrad? Munada. Alam mufrad? Bukan. Satu lagi. Munada yang mabni ada dua. Yang satunya munada alam mufrad. Yang satunya. Nah ini jawabannya. Apa? Iya, yang lupa itu loh. Iya, kalau enggak lupa. Bantu apa Usman? Lupa? Pas? Aba Ishak? Nakirah maksudah. Mabni atas tanda rofanya. Innaka mana isimina mana khabarnya? Rajam. Oh iya, karena ya. Innaka kulta. kanya domir kah sebagai di mahali nasbin ismu inna khobarnya mana jumlah fi'liyah ya qulta kada wa qulta mana fi'il apa ini ya Abu Umar hukumnya apa mabni atas kenapa litisolihi bidomirin rafin mutaharrik mabni ala sukun wa ta fa'il kada wa kada wa hadha laisa bisahihin. Mana isim laisa, mana khabarnya? Isim laisa domir mustatir jawazan takdir wujud yaitu ila hadza. Khabarnya hadza sebagai apa ya, apa ya fana rido? Punyanya siapa antum? Abu Zufar. Abu Zufar. Mubtada. Khabarnya jumlah laisa bisahihin. Pak Muhsin buat pertanyaan satu jawab sendiri. Ya cepat dan rampung. Mesak ke si jiran itu soal. Sahihin rofa'na sama tejer gitu ya. Apa jawabannya? Majrur dengan